Mudhoh atau daging ini berasal dari alaqoh, yaitu darah, darah yang mengempal. Kemudian alaqoh berasal dari mani, yang mani ini wal alaqata wal mudghata walabanan kharaja bil launid dam wadama baydatin lam tafsud. Ini masih pengecualian dari penjelasan di video sebelumnya, yaitu di video sebelumnya dijelaskan bahwa darah itu termasuk benda yang najis, tetapi para ulama mengecualikan beberapa hal yang menjadi pengecualian dari darah, ya, yaitu yang pertama hati, yang kedua limpa, dan yang ketiga misik, ya. Kemudian yang keempat adalah yang kita bahas saat ini, yaitu alaqoh. Mohon maaf, alaqoh ialah darah yang kental, yang merupakan perubahan dari mani, yaitu biasanya orang yang mengandung itu setelah proses air mani itu kemudian menjadi alaqoh. Jadi di dalam hasyahnya, yaitu kitab Ya'anah, alaqoh ini dijelaskan berupa darah, ya, berupa darah yang mengempal atau yang mengental. Kemudian pengecualian berikutnya adalah mudghah. Kalau mudghah ini daging, daging kecil yang merupakan perubahan dari alaqoh. Jadi prosesnya yang pertama alaqoh dulu, kemudian dilanjutkan dengan mudghah, ya, prosesnya. Lalu pengecualian selanjutnya adalah laban. Laban yaitu air susu yang keluar dengan warna darah. Jadi kharaja bilaunid dam, air susu yang keluar dengan warna darah ini juga termasuk pengecualian dari darah yang hukumnya najis. Berarti pengecualian ini adalah darah-darah yang suci, ya, darah-darah yang suci. Tetapi air susu ini hukumnya suci tidak secara mutlak, yaitu dengan syarat bila memang berasal dari manusia atau dari hewan yang dagingnya halal dimakan. Jadi catatannya dua tadi, ya. Artinya air susu ini bila berasal dari hewan yang tidak halal dimakan, hukumnya najis. Jadi rincian hukum air susu itu seperti tadi, ya. Bila berasal dari hewan yang tidak halal dimakan dagingnya, hukumnya najis. Dan bila berasal dari manusia ataupun hewan yang halal dimakan dagingnya, ini hukumnya suci. Kemudian pengecualian selanjutnya adalah damu baidoh, darah telur, artinya telur yang isinya sudah menjadi darah, ya. Tapi ini merupakan pengecualian dalam arti hukumnya suci bila memang belum rusak, ya, telur ini belum rusak, belum menjadi telur busuk. Dan ukuran menjadi telur busuk adalah telur ini sudah tidak layak menjadi makhluk hidup. Artinya andai kata telur itu dierami oleh induknya, ini sudah tidak bisa melahirkan makhluk hidup, ya. Sudah tidak bisa menetas, ya. Berarti ukuran telur sudah tidak lagi memiliki hukum najis, memiliki hukum suci adalah sekiranya tidak bisa menetas. Artinya bila sudah sampai ke keadaan demikian, yaitu tidak bisa menetas, telur itu hukumnya najis. Dan ini memang selaras dengan ibarat atau keterangan di kitab Nihayatul Muhtaj karangan Imam Romli. Di situ dijelaskan bahwa andai kata telur sudah berubah menjadi darah dan telur itu masih bisa menetas, dalam arti masih bisa muncul kehidupan dari sana, maka hukumnya suci. Dan bila tidak, maka hukumnya tidak suci. Dan dari keterangan tadi dijelaskan oleh Ali Suburo Malisi di dalam hasiahnya, termasuk itu adalah telur yang muncul dari hewan tetapi tanpa ada tanpa ada hubungan dengan hewan jantan. Jadi ini juga cukup aneh keterangannya ya. Ali Suburo Malisi menerangkan bahwa ada telur yang keluar dari induk betina, tetapi keluarnya itu tidak ada hubungan dengan hewan jantan. Itu juga hukumnya sama dengan telur ini. Artinya sama adalah bila telur itu sudah menjadi darah, maka hukumnya najis ya. Bila telur itu menjadi darah, maka hukumnya najis. Karena tidak mungkin dari telur itu muncul hayawan, muncul binatang dari telur yang keluar tanpa ada hubungan dengan induk jantan. Dan dalam penjelasan yang lain, yaitu tepatnya di kitab Mughnil Muhtaj karangan Khatib Syirbini, ada juga keterangan bahwa bila telur sudah berubah menjadi darah, maka hukumnya suci. Hukum suci ini ternyata ditemukan di beberapa kitab Imam Nawawi yang berbeda dengan keterangan kitab yang lain. Jadi Imam Nawawi menjelaskan di dalam kitab beliau, yaitu kitab Tanqih ya, kitab Tanqih, di dalam pembahasan masalah najis dan juga pembahasan tentang syarat sholat, itu mengatakan hukumnya suci ya, hukumnya suci. Telur yang sudah berubah menjadi darah ini hukumnya suci. Tetapi Imam Nawawi di dalam kitab lain, yaitu kitab Tahqiq dan selainnya, mengatakan najis ya, mengatakan najis. Artinya satu ulama, yaitu Imam Nawawi, di beberapa kitabnya memiliki keterangan yang berbeda. Lalu bagaimana menyikapi dari beberapa keterangan itu? Dijawab oleh ulama bahwa pendapat atau keterangan Imam Nawawi yang mengatakan telur najis, telur yang sudah menjadi darah hukumnya najis, itu adalah mengacu pendapat lain. Jadi mengacu dari pendapat lain yang mengatakan bahwa mani selain manusia hukumnya najis. Ya, jadi pendapat telur yang menjadi darah hukumnya najis ini adalah dampak dari pendapat lain atau terusan dari pendapat lain, yaitu tentang apakah mani selain manusia itu najis atau tidak ya. Ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan tidak. Jadi kalau mengikuti pendapat yang mengatakan mani selain manusia hukumnya najis, maka pendapat itu berdampak dengan hukum ini, yaitu najisnya darah yang berasal dari telur atau najisnya telur yang sudah berubah menjadi darah. Atau pendapat itu, pendapat Imam Nawawi tadi, itu didasarkan dengan pendapat yang mengatakan mani selain manusia itu suci, tetapi pendapat Imam Nawawi itu diarahkan ke satu kondisi, yaitu kondisinya seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwasannya hukum ini najis bila memang sudah tidak mampu lagi melahirkan makhluk hidup. Jadi intinya dalam permasalahan telur, bila kita hanya mengambil kesimpulannya dalam arti tidak memandang perkhilafan dari para ulama dan berbagai keterangan yang ada di kitab mereka, intinya adalah hukum telur, hukum telur yang sudah berubah menjadi darah ini hukumnya suci bila telur itu masih mungkin menetas, masih mungkin menetas dalam arti bisa muncul kehidupan dari sana. Tetapi bila tidak, maka hukumnya najis ya. Kemudian tentang istisna, atau pengecualian di dalam keterangan ini. Di sini ada beberapa pengecualian yang merupakan pengecualian dari hukum najisnya darah ya. Apakah pengecualian ini mutasil? Ini di dalam kajian nahwu ya. Apakah pengecualian ini mutasil dalam arti yang dikecualikan adalah bagian dari mustasna minhu atau tidak? Jadi pengecualian ini adalah termasuk pengecualian yang mutasil ya. Mutasil artinya memang yang dikecualikan ini benar-benar bagian dari pengecualiannya. Mengapa demikian? Karena hati dan limpa, dua organ itu merupakan darah ya, darah yang membeku. Dan misik juga darah yang berubah menjadi minyak wangi atau parfum ya. Jadi semua pengecualian ini memang benar-benar berasal dari darah. Lalu alaqoh dan mudghoh, darah yang mengental dan daging, itu asal dari keduanya adalah mani ya. Asal dari keduanya adalah mani. Jadi mudghoh atau daging ini berasal dari alaqoh, yaitu darah yang mengempal. Kemudian alaqoh berasal dari mani. Yang mani ini adalah darah yang berubah. Jadi mani itu asalnya juga darah. Jadi memang alaqoh dan mudghoh ini sesuai dengan pengecualiannya, karena memang berasal dari mani, yang mani merupakan darah yang berubah. Dan kemudian pengecualian berikutnya yaitu laban atau air susu. Ini juga darah ya. Air susu itu asalnya juga darah. Dan mengapa semua pengecualian ini hukumnya suci? Mengapa hukumnya tidak seperti darah yang menjadi asli dari semuanya? Ini dikarenakan bahwa perubahan dari satu sifat ke sifat yang lain ini menuntut kesucian. Jadi al-istihalah taktadit tatohur. Jadi perubahan ini bisa merubah hukum dari yang najis menjadi suci. Seperti misalkan kalau contoh di dalam kitab Fathul Qorib, cuka yang merupakan perubahan dari khamr atau minuman keras. Jadi dari minuman keras berubah ke cuka, itu hukumnya bisa menjadi suci. Sama dengan semua pengecualian-pengecualian di sini. Walaupun asalnya najis, tetapi karena ada perubahan dari satu sifat ke sifat yang lain, maka ini hukumnya berubah menjadi suci.